الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي في الله رحمني الله إياكم، mengisi kekosongan waktu kembali kita membaca atau meneruskan pembacaan dari kitab Al-Qawlul Hasan fi Ma'rifatil Fitan, Mutiara Hikmah dalam menghadapi beragam fitnah, yang dituliskan oleh Syekh Muhammad Al-Imam Hafizahullah Ta'ala Wara'ah. Kembali kepada penuturan Amr ibn As, bahwa orang-orang Romawi adalah orang-orang yang paling mampu menahan gejolak emosi ketika fitnah itu menimpa mereka. Jadi katakan oleh para ulama, ini sisi kelebihan yang bukanlah dari apa yang dikatakan oleh Amr ibn As, sahabat yang mulia ini, sebagai pujian bagi mereka, bukan, tapi teguran untuk kita. Dikatakan seharusnya ahlu sunnah menjadi orang yang lebih mampu menahan emosi mereka ketika fitnah itu melanda, bukan malah menjadi corong daripada fitnah. Ini yang diingatkan oleh para ulama. Dan subhanallah, realitanya memang ada kalanya ketika fitnah itu muncul, muncul segolongan orang yang semangat dengan atas nama kecemburuan terhadap al-haq, mereka tidak memperdulikan sisi al-maslahah wal-mafsadah, sehingga mereka melakukan berbagai tindakan, menyebarkan apa yang didengarkan, apa yang dilihatnya, bahkan tanpa adanya upaya untuk tathabbut atau tabayyun, yang sekiranya pula ketika seorang sudah tathabbut dan tabayyun, bukan berarti halal baginya untuk menyebarkan kepada umat. Ini yang harus kita ingat. Sebagaimana Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa anna sahabati ajma'in, ketika ada segolongan orang yang memperbincangkan kepemimpinan Umar ibn Khattab, dan waktu itu terjadi di saat beliau menunaikan haji, maka pada posisinya, bahkan pada kapasitasnya, bahkan tanggung jawabnya untuk beliau mengingatkan, maka beliau berkehendak untuk berdiri di tengah-tengah kaum muslimin di yaumul hajj, di hari haji, berkeinginan untuk menyampaikan mulai adanya orang-orang yang berbicara terhadap beliau. Coba kita lihat posisi beliau, amir, seorang alim, ahlul jannah, bahkan kapasitasnya untuk berbicara tidak diragukan lagi tentunya. Tapi coba ketika diingatkan oleh para sahabat, diingatkan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, sekiranya engkau menunda apa yang akan engkau sampaikan sehingga engkau sampai ke kota Madinah dan engkau kumpulkan orang-orang yang memiliki ilmu, akan lebih baik daripada engkau sampaikan saat ini yang akan didengarkan oleh semua golongan masyarakat, dari orang yang awam yang tidak mengetahui, yang tentunya mereka dengan tingkatan beragam yang ada pada mereka dari masyarakat luas yang berdatang itu, mereka akan menangkap dari apa yang akan disampaikan, tentunya dengan kemampuan mereka untuk mengolah atau memahami apa yang disampaikan Umar. Dan tidak semuanya tentunya adalah orang-orang yang ahli. Hari haji tentunya berdatangan dari semua strata masyarakat. Akan ada yang salah faham tentunya menangkap pembicaraan Umar ibn Khattab. Maka Umar ibn Khattab pun ingat, akhirnya beliau menunda dari apa yang akan beliau sampaikan dalam keadaan berkenaan dengan diri beliau dan berkaitan dengan kepemimpinan tentunya. Tapi beliau tunda sampai ke kota Madinah. Di kota Madinah pun dikumpulkan para ulama dari kalangan para sahabat. Subhanallah. Bukan sikap. Makanya sifat ahlu sunnah itu sebagaimana diingatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, adalah upaya dia untuk tahammulul adha, untuk menahan rasa sakit, gangguan ataupun yang lainnya yang dilakukan oleh saudaranya. Itu memang yang paling berat, tahammulul adha. Dan itulah yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab. Dia rela menahan sampai berangkat ke kota Madinah dan dikumpulkan. Subhanallah. Makanya Ibn Mas'ud berkata dalam Imam Al-Bukhari, beliau mengingatkan untuk kita jangan menyampaikan semua pembicaraan yang ada kalanya didengarkan oleh orang-orang yang akal mereka tidak bisa untuk menjangkaunya, yang akibatnya akan menimbulkan fitnah yang lebih besar. Ini senantiasa diingatkan oleh para salaf. Beda dengan kaum sama'un yang tidak sabar untuk selalu dan selalu menyampaikan apa yang mereka baca, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengarkan. Wallahul musta'an. Bahkan Al-Imam Abu Yusuf, kawan Abu Hanifah, muridnya rahimahullah, beliau tidak suka untukkan atau menyampaikan riwayat-riwayat yang sifatnya aneh. Khawatir akan terjadi keganjilan, akan adanya salah faham, karena tingkatan orang yang menerima berita tentunya beragam. Makanya para salaf, mereka tidak segan-segan untuk mengingatkan siapapun ketika ada orang yang menyampaikan sesuatu bukan pada tempatnya, walaupun itu hak. Hasan al-Basri posisinya apa hadirin? Hasan al-Basri sebagai apa? Tabi'in atau sahabi? Tabi'in. Anas ibn Malik posisinya sebagai apa? Sahabat. Mana lebih mulia? La ragu tentunya. Anas ibn Malik, sahabiyun jalil. Bahkan termasuk perawi hadis yang sangat banyak. Tetapi suatu saat Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menegur Anas ibn Malik. Ketika Anas ibn Malik menyampaikan sebuah hadis kepada Hajjaj ibn Yusuf yang berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Urainiyin, dari kisah kejadian Urainiyin. Dan dikhawatirkan akan memunculkan tindakan yang semakin parah dari Hajjaj ibn Yusuf. Coba perhatikan. Tidak selayaknya seperti Hajjaj ibn Yusuf untuk mendengarkan hadis. Hadis yang sahih tentunya. Ini Anas ibn Malik. Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala. Maka alangkah indahnya apa yang terjadi pada mereka ketika mereka mengambil sikap untuk lebih tenang dan hati-hati. Bahkan mereka banyak diam untuk menjaga diri mereka. Dan tentunya ikhwati fillah, bukan mereka tidak memiliki sikap, la. Para salaf, mereka sangat berhati-hati ketika berkobarnya api fitnah di tengah-tengah umat. Mereka tidak ingin menjadi sama'un. Tidak ingin menjadi orang-orang yang sama'un. Kemudian Syekh Muhammad Al-Imam rahimahullah ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa bukanlah sebuah perkara yang menjadikan aib apabila para ulama mereka tidak mengetahui dari semua musuhnya. Tetapi ketika seorang berupaya untuk istiqamah ala sunnah dan bersungguh-sungguh jujur dalam doanya dan upayanya, maka Allah akan menjaga fitnah, akan menjaga dari makar para musuh-musuhnya, baik yang diketahuinya ataupun yang tidak diketahuinya dari para musuhnya. Ini kenikmatan orang yang menyibukkan untuk istiqamah ala sunnah. Sehingga oleh Syekh hafizahullah ta'ala dinukilkan firman Allah, Wallahu a'lamu bi'a'da'ikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Allah maha tahu, Allah lebih tahu siapa musuh-musuh kalian. Musuh kita sangat banyak. Maka sikap kita adalah istiqamah ala sunnah. Maka saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadi wali, menjadi penolong untuk hamba-hambanya. Sebagai ayat yang kita nukilkan kemarin, hadirin, alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idha tadaitum. Hendaknya setiap kalian jaga diri kalian. Setiap kalian jaga diri kalian. La yadhurrukum man dhalla, niscaya orang-orang yang sesat tidak akan bisa mendatangkan mudharat untuk kalian. Dengan syarat tentunya, idza tadaitum, tatkala kalian berada di atas hidayah. Ini manfaat menyibukkan dengan perkara-perkara yang akan mendatangkan kebaikan. Karena setiap kita kalau melihat kekurangan kita sangat banyak dari semua sisi yang ada pada kita. Kemudian dinukilkan firman Allah berikutnya, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum ya'lamuhum. Persiapkan oleh kalian dalam menghadapi mereka mastata'tum, dari apa yang kalian mampu untuk kalian lakukan, min quwwah, dari kekuatan, wa min ribatil khayl, dan juga kalian persiapkan dari kuda-kuda yang ditambatkan, yang dengannya kalian akan bisa memberikan rasa takut terhadap musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Wa akharina, dan musuh-musuh yang lainnya selain mereka, yang kalian tidak mengetahui mereka, tetapi Allah mengetahui mereka. Hikmah yang diambil dari ayat ini oleh beliau mengingatkan, ketika seorang menyibukkan dalam sebuah persiapan keimanan, di sini disebutkan yang pertama min quwwatin, dari quwwah. Diingatkan oleh para ulama ahli tafsir, sebelum disebutkan wa min ribatil khayli, disebutkan min quwwah dengan nakirah, yaitu dengan nakirah indefinitif, yang artinya semua bentuk kekuatan, dan kekuatan yang paling utama quwwatun imaniyah, yaitu kekuatan imaniyah, kekuatan imaniyah. Maka setiap kita menghadapi dari apa yang ada, tentunya dengan memperkokoh, katakan dengan mempertajam kepekaan keimanan kita, ketauhidan kita, maka di situ akan ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, setiap kita tidak akan bisa menjangkau siapa sih musuh kita. Bahkan kita tidak tahu siapa yang benar-benar menginginkan kejelekan untuk kita satu persatu. Siapa para sama'un, bahkan juga kita mungkin tidak mengetahuinya. Menghadapi hal-hal yang seperti ini, sibukkan dengan ibadah. Setiap kita mengingat akan firman Allah Subhanahu wa taala, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bekal kita teramat sedikit, dan perjalanan kita masih sangat panjang. Harapan kita tentunya demikian panjang untuk mendapatkan kemuliaan, kemenangan. Tetapi batas kehidupan dari kehidupan dunia tidaklah akan mungkin untuk bisa memenuhi daripada semua harapan kita, yang bahkan daripada kehidupan ini tentunya adalah kehidupan yang sifatnya gaib. Kita tidak tahu kapan kita mati, dari sisi kapan kita akan mati. Bekal kita sangat sedikit, dan perjalanan kita masih sangat panjang, masih sangat panjang. Makanya ingat akan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita membenahi kita, diri kita, membenahi keluarga kita. Kita masih memiliki istri-istri kita, anak-anak kita. Masih membutuhkan bimbingan dari kita, arahan dari kita. Oleh sebab itu, ayat ini, wa suratul taubah, surat taubah ini, dari ayat yang kita baca tadi, qad sammaha ba'dus salaf al-fadhiha. Dinamakan oleh sebagian para salaf dengan al-fadhihah, yaitu surah yang menyingkap, menyingkap apa? Li'annaha fadhatil munafiqin. Karena surah At-Taubah ini menyingkap perihal orang-orang munafiqin. Tentunya tidak hanya menyingkap perihal orang-orang munafiqin, tetapi siapa yang terpengaruh dan akan terpengaruh dari orang-orang munafiqin. Seperti yang telah kita baca, adanya as-samma'un. Adanya apa? As-samma'un. Bahkan kata beliau, wala nadhhabu ba'idan abadan. Kiranya, kata beliau, tidaklah perlu untuk kita pergi jauh untuk mengambil contoh akan sebuah keadaan yang benar-benar tentunya telah terjadi. Dan secara poin tentunya mungkin dikatakan mereka berhasil mengambil poin. Itu apa yang terjadi di antara para sahabat dari peran orang-orang munafik. Perhatikan, fal fitanu allati qamat bainas sahabatil kiram kana wara'uha hizb Abdullah bin Sabah. Berkecamuknya fitnah-fitnah yang ada, yang bahkan pernah terjadi di antara para sahabat yang mulia, maka di belakang itu semuanya, kata beliau, kana wara'uha, di belakang mereka ada kubu yang bermain di balik layar, yaitu kubunya Abdullah ibn Sabah di masa sahabat berhasil dipanaskan kondisinya oleh Abdullah ibn Sabah, apalagi di masa kita. Makanya coba kita lihat, ketika berkecamuk fitnah, coba lihat bagaimana para sahabat yang mulia, bagaimana para fuqaha dari kalangan para sahabat, sikap mereka menakjubkan, menakjubkan. Kemudian kata beliau, waman ahsana dhan bihim. Yaitu pengaruh dari orang-orang yang terperdaya sehingga berbaik sangka dengan orang-orang munafiqin, yaitu para sama'un. Allahul musta'an. Oleh sebab itu beliau berkata, famin ajli hadha kulli. Inti pembicaraan yang ingin beliau sampaikan kepada kita yaitu, tuliba minal uqala at-ta'anni wa at-tabassur wa at-tadqiq fi ma'rifati kayfa nashabatil fitnatu wa man wara'aha. Famin ajli hadha tuliba minal uqala, dituntut kepada mereka orang-orang yang berakal untuk at-ta'anni, hati-hati, jangan tergesa-gesa. At-ta'anni wat-tabassur, dan selalu tentunya menyingkap segala sesuatu dengan ilmu, tidak dengan kecenderungan hawa nafsu atau kepentingan duniawiyah, tapi dengan wahyu dan ditegakkan dengan keikhlasan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sekiranya kita berbicara untuk saudara kita yang memang dituntut, kita berbicara karena Allah, kita mengharapkan ini apa yang keluar dari mulut kita yang akan dihisab oleh Allah kelak akan memberatkan timbangan kebaikan kita. Ini yang kita harapkan. Tapi sekiranya kita mengkhawatirkan atau meragukan bahwa apa yang akan kalian ucapkan ternyata akan memberatkan dari timbangan kejelekan, lebih baik diam. Jadi ada celah bagi mereka yang diam tentunya, sekiranya memang pada kapasitasnya dan tempatnya untuk mereka diam. At-tabassur penting tentunya. Makanya seperti ini ikhwati fillah, ketika seorang berhati-hati dan tabassur, subhanallah, tidak akan mudah bersu'udzon. Tidak akan mudah untuk bersu'udzon kepada orang lain. Kemudian kata beliau, wat-tadqiq, dan hendaknya seorang benar-benar meng-cross-check secara teliti, jeli, ketika memang ingin mengetahui bagaimana fitnah itu berkecamuk dan siapa yang ada di balik layar itu, ketika memang tertuntut bagi kita. Demikian yang beliau nasihatkan untuk kita, yang disampaikan oleh Syekh Muhammad al-Imam hafizahullah ta'ala wa ra'ah, dan semoga kita bisa mengambil kemanfaatannya. Dan kurang lebihnya mohon maaf, ini yang bisa kita baca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.